يا قلبي العلا مجانين يا قلبي العلا. 잘 거세요. Tapi kurang muat ini. Eh, kayaknya ini paling banyak pendukungnya ini kayaknya. Mana pendukungnya ini? Mas, tuh pengen-pengen dulu mas. Alhamdulillah ya. Ini gurunya yang mana kok banyak CRT di Jakarta.